Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhiruhu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah akidah atau masalah tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad waraddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang asas atau pondasi akidah Islam, yaitu meyakini dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, begitu juga yang mengaturnya dan yang menciptakannya. Dan juga seorang harus meyakini bahwasannya sebuah ibadah atau seluruh ibadah itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, dia harus meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini para ulama menyebutkan sebagaimana kita sebutkan bahwasannya tauhid itu dibagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Kita masuki jenis tauhid yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif di sini, al-mabahathu al-awwal. Pembahasan yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Kata mu'alif di sini, fa amma tauhidur rububiyah fa innahu al-iqraru bi anna Allah wahdahu wal khaliqul lil alam wa huwa al-mudabbir al-muhyi wal mumit wa huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Maka yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, dan dialah yang mengatur alam semesta, yang mematikan, yang menghidupkan, dan dia pula yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang perkasa, yang luar biasa. Jadi ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam semesta, dan meyakini pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, zat yang mematikan dan menghidupkan, serta zat yang memberikan rezeki. Sebagian para ulama mendefinisikan yang semakna dengan ini dengan definisi na'am ifradallah bi af'alillah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradallah bi af'alihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan, pengaturan alam semesta, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Nah, jadi ini naam beberapa definisi atau pengertian yang disebutkan oleh para ulama tentang tauhid rububiyah. Berbeda lafadznya, tetapi pada hakikatnya maknanya adalah sama. Naam. Kemudian kata mu'alif di sini, wal iqraru bihadzan naw'i marquzun fil fitri la yakadu yunazi'u fihi ahadun minal umam. Dan pengakuan tentang jenis tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, itu sudah tertancap, sudah terpatri, sudah ada pada fitrah manusia. Hampir-hampir tidak ada satupun dari umat ini yang mengingkarinya. Jadi terkait dengan tauhid rububiyah disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah bahwasannya seluruh makhluk itu hampir-hampir tidak ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah. Kalaupun ada nanti yang disebutkan, itu hanya mimbabil mukabbarah. Nah, itu hanya ya sombong saja. Pada hakikatnya hatinya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, pengatur alam semesta, yang mematikan dan yang menghidupkan. Naam. Dan fitrah yang lurus yang belum tercampuri dengan ya subhat, syahwat dan berbagai macam virus-virus ya. Pasti dan pasti dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, tanpa harus orang tersebut belajar terlebih dahulu. Disebut oleh para ulama ya, fitrah yang lurus ya, dengan fitrah yang ada pada seorang dengan sendirinya, tanpa dia harus belajar, tanpa harus dia diajari, dia pasti mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb-nya, penciptanya, pengatur alam semesta. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seorang anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah ay alal Islam, di atas Islam. Jadi bayi yang baru lahir itu pada hakikatnya dia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau seorang Majusi. Ya. Nah, jadi orang tuanya lah yang menyebabkan dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi atau yang lainnya dari agama-agama yang ada di dunia. Nah, dari hadis ini diambil faedah bahwasanya seorang bayi yang terlahir ke dunia ya, itu dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas Islam. Ya, di atas Islam. Dan dengan fitrahnya lah ya, dengan fitrah yang salim, ya fitrah yang masih lurus. Naam, seorang akan mengakui dengan sendirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, pengatur alam semesta, yang mematikan, yang menghidupkan, dan yang memberikan rezeki kepadanya. Ini dalil yang pertama ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua disebutkan oleh sebagian para ulama tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dilihat dengan logika manusia. Ya, logika manusia. Nanti akan disebutkan secara panjang lebar oleh mu'alif di sini. Nah. Ya, kita perhatikan ya, dunia ini, alam semesta ini begitu sangat rapi. Begitu sangat teratur. Ya, tata suriahnya. perbintangannya, galaksinya, matahari, bulan, bintang-bintang, ya, pegunungan, na'am, lautan, daratan, semua sangat rapi. Dan kata para ulama, mustahil alam semesta yang begitu sangat rapi ini tidak ada penciptanya. Ya. Tidak ada penciptanya. Mustahil dia terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Nah. Dan pasti ada yang menciptakannya, karena sesuatu yang rapi, yang begitu teratur, itu mesti ada yang menciptakannya. Ya, contoh ya, sederhana misalnya, ya, sebuah meja yang begitu rapi ya, ada kaki-kakinya, kaki mejanya ya, nah, ada naam tempat untuk meletakkan ya buku atau kitabnya, begitu rapi. Mustahil sebuah meja itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya. Ya, pasti ada. Ya, pasti ada. Dan sebagian para ulama mencontohkan, ya, mengkisahkan, naam, ya, adanya onta itu bisa dilihat dengan jejak kakinya. Ya, begitu juga dengan kotorannya. Ya, adanya jejak kaki unta atau kotoran unta menunjukkan ada unta. Ya, kita bisa lihat kadang hewan itu dia punya jejak kaki. Oh, ini kaki hewan ini. Ya, misalnya ada buaya misalnya. Kita kalau yang sudah biasa ya melihat ciri-cirinya, beda kaki buaya dengan kaki biawak. Ya, ada ciri-cirinya. Oh, ini ya, kaki buaya ini. Ini ada buayanya. Ya, atau misalnya ada ya bekas-bekas kaki harimau. Dia mengetahui bahwasannya itu adalah naam bekas kaki harimau. Yang menunjukkan ada harimau ya di hutan itu. Nah, begitu juga alam semesta ini. Adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat ya dengan logika manusia. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, ya, adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat secara hissi. Secara hissi. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara hissi, panca indera. Nah, perhatikanlah orang yang berdoa. Dicontohkan oleh sebagian para ulama seperti seorang yang berdoa. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lama tidak punya anak misalnya. Terus menerus dia tidak putus asa. Terus menerus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Alhamdulillah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia diberikan anak. Atau misalnya dia sakit dengan sakit yang parah. Ya, dia terus-menerus berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rezeki, dimudahkan jalan-jalan rezekinya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian banyak jalan rezeki dibukakan di depan matanya. Disebabkan karena doanya. Nah, menunjukkan takala dikabulkannya doa seorang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata para ulama, contoh yang lain adalah mukjizat. Mukjizat yang ada pada para nabi. Mereka memiliki mukjizat-mukjizat. Ya. Dan mukjizat tersebut terjadi atas andil, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang ketiga yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dikuatkan lagi adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menolak adanya Allah. Sekian banyak ya dalil, baik secara fitrah yang sehat, yang belum tercampuri dengan ya subhat dan syahwat, yang belum tercampuri dengan berbagai macam virus-virus. Naam. Kemudian yang kedua adalah ya dalil secara logika manusia. Dan yang ketiga adalah dalil secara hissi. Dan yang keempat adalah dalil ya an-naql, penukilan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu benar apa yang beliau sebutkan. Ya. Sebenarnya tidak ada di dunia ini yang mengingkari adanya Allah. Kalaupun ada, itu zahirnya saja. Pada hakikatnya hatinya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dia sombong, dia merasa tinggi, ya, sehingga tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan keadaan kaum musyrikin yang mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan seandainya ya, apabila engkau tanya mereka, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah menciptakan mereka, pasti dan pasti mereka akan menjawab Allah. Ya, di sini Allah kuatkan ya dengan lafaz lamu tauqid dan nun tauqid. Ya. Maknanya sangat kuat. Ya, pasti dan pasti ya mereka menjawab secara serta-merta, secara spontan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum musyrikin di zaman dahulu yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mau masuk Islam, tatkala mereka disuruh yang mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka enggan. Ya, karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Nah, keadaan mereka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu mengakui adanya tauhid rububiyah. Ya. Mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemberi rezeki. Akan tetapi tidaklah bisa hal tersebut ya secara otomatis memasukkan mereka atau menggolongkan mereka ke dalam Islam, sampai mereka mau bertauhid dengan tauhid uluhiyah, sampai mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Ya, walaupun mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, pengatur alam semesta, keyakinan-keyakinan ini tidak cukup. Ya, sampai mereka mau beriman, mau bersyahadat, mau masuk Islam, mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah hikayatkan juga pada ya 6 ayat yang lain pada surat yang sama, dalam surat Az-Zukhruf, tentang keadaan kaum musyrikin yang mengakui adanya Allah, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna khalaquhunna al-azizul alim. Dan kalau seandainya engkau tanya mereka, itu kaum musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah menciptakan langit-langit itu dan bumi itu, maka pasti mereka mengatakan ya, dialah al-aziz al-alim, yang maha perkasa, yang maha berilmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menghikayatkan keadaan kemusyrikin pada ayat yang lain yang mengakui adanya Allah, mengakui rububiyyah Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul, katakanlah, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Ya, siapakah Rabb yang memiliki langit-langit yang tujuh ini? Nah, dan yang memiliki arsy yang agung ini. Arsy adalah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka mengatakan semua itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tattaqun, katakanlah. Nah, apakah yang demikian ini tidak membuat kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kata mualif di sini, wa hadza fil qur'ani katsirun. Dan yang seperti ini, ya, seperti ayat yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka mengakui adanya Allah, mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta mereka, ya, yang mengatur alam semesta, yang mematikan dan menghidupkan. Nah, ayat yang seperti itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Yadhkurullahu 'anil musyrikin annahum ya'tarifuna lillah birububiyyah wal ifradu bil khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan kaum musyrikin bahwasanya mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam rububiyahnya, dan mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan, ya, kemudian di dalam memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Nah, maka tetapi telah kita sebutkan keyakinan ini tidaklah cukup, ya, menjadikan mereka, ya, atau menggolongkan mereka, nah, ke dalam golongan Islam. Tetap diperangi oleh Rasulullah, walaupun mereka meyakini Allah itu sebagai pencipta mereka, tetap diperangi. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, mereka tetap mau beribadah juga kepada berhala-berhala mereka. Mereka jadikan berhala itu sebagai wasilah, yang mereka anggap berhala tersebut bisa menyampaikan hajat-hajat mereka, keinginan-keinginan mereka. Mereka meyakini berhala tersebut, ya, na'am, bisa menyampaikan apa yang mereka kehendaki, ya. Dan mereka tidak meyakini berhala tersebut bisa memberikan rezeki secara langsung, tidak. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala tersebut yang menciptakan mereka, tidak sama sekali. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala tersebut yang mematikan dan menghidupkan, tidak sama sekali. Ya, mereka menjadikan berhala, ya, di zaman dahulu itu hanya sekedar wasilah. Nah, sekedar wasilah, sekedar perantara, ya, yang bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit berhala-berhala yang mereka buat itu adalah perwujudan, na'am, atau gambaran dari orang-orang soleh yang dahulu telah meninggal. Kemudian mereka gambar, mereka buat berhala, ya. Melalui berhala itulah mereka menyampaikan keinginan-keinginan mereka, supaya berhala tersebut menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena mereka meyakini, ya, mereka adalah orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang banyak salah, sehingga mereka harus melewati orang-orang yang mereka anggap soleh ketika hidup di dunia, yang mereka yakini orang-orang soleh tersebut apabila dimintai sesuatu bisa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan seperti ini, analogi yang seperti ini adalah analogi yang batil, ya, Kalau ada yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala itu seperti penguasa yang ada di dunia ini yang kita tidak bisa menjenguk dia atau mendatangi dia secara langsung untuk meminta sesuatu, harus melewati menteri-menterinya atau ajudan-ajudannya, sehingga ajudan tersebut atau menteri-menterinya, wakil-wakilnya tersebut menyampaikan kepada pemimpinnya apa yang kita minta, dan mereka menyamakan hal ini dengan Allah Subhanahu wa taala, maka analogi yang seperti ini ya tidaklah benar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah boleh disamakan dengan penguasa yang ada di dunia ini. Kalau penguasa yang ada di dunia ini mungkin seperti itu, kita tidak bisa mendatangi dia secara langsung, mungkin kita rakyat biasa, orang biasa yang tidak memiliki posisi, yang tidak memiliki kedudukan, sehingga kita harus melalui orang dalam agar orang dalam tersebut menyampaikan keinginan kita kepada penguasa kita. Nah, adapun Allah tidak seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala mendengar siapa saja yang meminta. Jangankan kita mau meminta, apa saja yang ada di benak-benak kita, di hati-hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apa yang terbesit di hati kita, apa yang hendak kita lakukan, apa rencana-rencana kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apalagi kalau kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa dari penguasa yang ada di dunia. Jadi inilah letak kesyirikan yang ada pada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Jadi salah kalau ada yang meyakini orang musyrik di zaman dahulu itu, mereka dikatakan musyrik karena mereka menyembah berhala. Mereka meyakini berhala tersebut Tuhan mereka. Mereka meyakini berhala tersebut sebagai pencipta mereka. Mereka meyakini berhala tersebut bisa mematikan dan menghidupkan, yang mengatur alam semesta. Maka keyakinan seperti ini tidaklah benar. Letak kesirikan, kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka menjadikan berhala tersebut sebagai wasilah. Mereka tidak meyakini berhala tersebut bisa memberikan rezeki secara langsung. Mereka tidak meyakini berhala tersebut bisa mematikan dan menghidupkan mereka. Nah, mereka hanya menjadikan berhala tersebut sebagai wasilah. Nah, inilah letak hakikat kesyirikan yang ada pada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Dan inilah letak kesyirikan pula yang ada di zaman ini. Mereka mendatangi kuburan-kuburan orang soleh. Benar, mereka tidak menyembah orang soleh tersebut, tidak sholat untuk orang soleh tersebut. Mereka tidak meyakini kuburan orang soleh tersebut bisa memberikan rezeki secara langsung. Minta duit misalnya langsung dikasih duit, enggak. Minta makanan langsung depan matanya dapat makanan, enggak. Orang-orang musyrik di zaman sekarang meyakini kuburan orang soleh tersebut itu sebagai wasilah saja. Nah, inilah kesamaan persis orang musyrik di zaman ini dengan di zaman dahulu. Jadi enggak ada perbedaannya. Karena ada yang meyakini beda. Kalau orang musyrik di zaman dahulu itu mereka menyembah berhala. Mereka meyakini berhala tersebut sebagai pencipta mereka, pemberi rezeki, yang mematikan menghidupkan, sehingga mereka dihukumi musyrik. Adapun kami tidak. Kami tidak meyakini hal tersebut ada pada orang soleh, tidak sama sekali. Kami hanya meyakini orang soleh tersebut hanya sebagai wasilah. Maka keyakinan yang seperti ini tidaklah benar. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini itu sama persis sebenarnya, tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kemudian kata mu'alif di sini, walam yunkir tauhid ar-rububiyyah wa yajhadir rabba illa syiwadun minal majmu'atil basyariyah. Dan tidak ada yang mengingkari ya, tauhid rububiyah. Yang tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari Allah itu sebagai pencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, yang mematikan dan menghidupkan. Dan tidak ada yang mengingkari adanya Allah kecuali ya sedikit ya dari golongan manusia. Tadhaharu biinkari rabbi ma'tirafihim bihi fi batini anfusihim wa qararati qulubihim. Tadhaharu biinkari rabbi, mereka menampakkan mengingkari adanya Allah. Bersamaan dengan itu mereka meyakini di batin-batin mereka, di hati-hati mereka ya adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inkaruhum lahu innama huwa min babil mukabarah. Dan pengingkaran mereka tentang adanya Allah, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu hanya disebabkan ya, karena sombong. Kama dzakarallahu an fir'auna annahu qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan Fir'aun bahwasanya dia mengatakan ya wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesar-pembesar kaumku, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ya ada sesembahan selainku untuk kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan Fir'aun bahwasanya dia mengaku Rob, mengaku Tuhan. Padahal di hatinya mengakui bahwasanya dia bukan Tuhan, ada Tuhan yang lain. Ya dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Waqad khatabahu Musa alaihi salam biqaulih. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Naam Fir'aun dengan perkataannya, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh ya, engkau telah mengetahui tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan Rabb yang ada di atas langit. Naam, karena pada saat itu Nabi Musa alaihi salam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 9 mukjizat atau 9 ayat. Laqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam 9 mukjizat yang nyata yang dilihat oleh Naam Fir'aun. Ya, tujuan mukjizat tersebut ya tidak lain adalah untuk menyadarkan Fir'aun. Ya, menyadarkan Fir'aun, begitu juga pengikut-pengikutnya. Ada yang sadar dari pengikutnya. Karena tapi Fir'aun sendiri dan banyak sekali dari pengikut yang lain itu tidak mau mengakui. Walaupun sudah jelas mukjizat-mukjizat itu ya di tengah-tengah mereka. Bahkan Fir'aun menuduh mukjizat tersebut hanyalah sihir ya, dari Nabi Musa. Akan tetapi pada hakikatnya itu adalah benar. Malah tukang sihir Fir'aun itu meyakini itu kebenaran, bukan sihir. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa jahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Dan mereka Fir'aun serta pengikutnya mengingkari rububiyah Allah, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hati-hati mereka itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan hal tersebut tidak mau mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala zulma wa ulwa, karena zalim dan merasa tinggi. Nah, jadi pada ayat ini Allah ungkap isi hati Fir'aun yang tadinya dia mengaku Rabb. Dia mewajibkan kepada pengikutnya ya bahwasannya dia adalah Rabb. Pengikutnya harus mengakui itu. harus menyembah Fir'aun dalam keadaan di hati Fir'aun tidak yakin. Bahkan Allah ungkap bahwasanya Fir'aun itu mengakui sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, hanya disebabkan dia merasa tinggi, merasa sombong, sehingga dia tidak mau mengakui Rabb-nya Nabi Musa alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini disebutkan oleh para ulama, ya sebenarnya tidak ada di dunia ini yang namanya orang yang tidak mengakui adanya Allah. Ya. Orang-orang komunis atau ateis, ya, yang tidak ada agama, ya, itu pada hakikatnya tidak di atas keyakinan. Mereka berdiri di atas keraguan. Ya, sebenarnya mereka mengakui adanya pencipta alam semesta ini, yang disebabkan karena mereka merasa tinggi, ya, sehingga mereka tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ajaran komunis, ya, ini disebutkan oleh para ulama mereka sangat anti dengan agama. Ya, sangat anti dengan agama, agama apapun. Ya, agama apapun, lebih-lebih agama Islam. Karena mereka meyakini agama itu adalah candu. Ya. Racun, nah, yang bisa mematikan. Ini menurut persangkaan mereka, persangkaan orang-orang komunis. Nah, oleh sebab itu mereka sangat gencar, ya, nah, memusuhi, ya, agama-agama yang ada, terutama agama Islam. Ya, terutama agama Islam. Nah, agama yang satu-satunya yang benar di muka bumi ini. Tidak ada agama yang benar melainkan Islam. Ya. Agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat keras permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ya, mereka berusaha, ya, siang malam untuk menyesatkan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari agama-agama mereka. Karena apabila kaum muslimin itu dekat dengan agama mereka, maka ajaran komunis secara otomatis itu akan hancur, akan hilang. Ya. Dan komunis, naam, ini banyak di negara-negara luar. Ya, seperti Cina, ya, Rusia, Vietnam. Dan di negara kita juga ada. Jangan dikira ajaran ini sudah mati. Memang tokohnya mungkin, tokoh-tokoh besarnya sudah mati. Ya, alhamdulillah sudah dibasmi oleh pemerintah pada saat itu. Dan alhamdulillah, ya, komunis ditetapkan sebagai ajaran yang menyimpang, ya, di bumi Indonesia ini. Dan tidak boleh hidup, ya, di Indonesia ini. Akan tetapi, ya, pemikiran-pemikirannya itu masih ada. Ya, pemikiran-pemikirannya masih ada. Ya, sehingga kita tetap harus hati-hati. Tetap kita harus pahami makar-makarnya orang-orang komunis. Yang paling nampak adalah komunis itu menjauhkan kaum muslimin dari, ya, agama mereka. Seorang yang ingin mendalami agamanya, maka mereka berusaha untuk menggagalkannya, menghambatnya. Kemudian kata Malik di sini, wahum lam yastandu fi juhudihim ila hujjah. Dan mereka yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bersandar kepada hujjah. Wa innama dzalika mukabiratun minhum. Dan hanya saja mereka bersandar kepada kesombongan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan hidup kemudian mati. Ya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah yang membinasakan kita, yang mematikan kita kecuali masa. Oh, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin." Dan mereka, ya, keyakinan yang ada pada mereka itu tidak dibangun di atas ilmu. Inhum illa yadunnun. Ya. Hanya saja keyakinan yang mereka, yang ada pada mereka itu adalah persangkaan-persangkaan mereka semata. Pada ayat ini Allah sebutkan tentang kelompok Dahriyah. Ada kelompok yang namanya Dahriyah. Ya, yang meyakini bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti binatang ternak. Ya, seperti binatang ternak. Perhatikanlah binatang itu seperti sapi, makan terus. Ya, nanti sudah besar disembelih, mati ya. Pada masanya mati. Nah, mereka menyamakan kita hidup di dunia itu seperti itu saja. Ya, tidak ada Rob yang menciptakan, yang perlu kita ibadahi. Kita hanya makan, minum, mati, itu aja. Nah, dan keyakinan ini yang ada pada mereka itu tidak dibangun di atas ilmu. Hanya persangkaan-persangkaan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama kita hidup di muka bumi ini yang tidaklah lama, ya, adalah ibadah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita. Adapun pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mungkin kita bekerja di tempat ini, bekerja di tempat ini untuk mencari ma'isyah, mencari dunia, itu pada hakikatnya adalah sekedar wasilah, ya, sekedar perantara, ya, agar kita tetap hidup di dunia dan memudahkan kita beribadah. Karena yang namanya beribadah ini butuh makan, butuh minum. Kita mau menegakkan badan kita ketika sholat, gak mungkin kita bisa menegakkannya kalau dalam keadaan kita gak makan-makan. Berapa hari tidak makan. Mau menegakkan badan itu sangat sulit. Jangankan mau menegakkan badan, mau jalan saja susah. Jadi butuhlah makan sehingga bisa membantu kita menegakkan badan. Ya. Kita berpakaian tujuannya adalah untuk menutup aurat. Ya, terlebih kita mau beribadah, di antara syaratnya adalah menutup aurat. Kita mau bayar zakat, itu harus dengan harta, sehingga ya memacu kita, mendorong kita untuk bekerja. Kita mau bersedekah juga sama, kita mau naik haji perlu yang namanya harta. Ya, sehingga mendorong kita untuk bekerja. Maka hendaklah ya jadikanlah dunia ini sebagai wasilah. Ya, yang untuk memudahkan kita beribadah. Ya. Insya Allah dengan itu sedikit banyak kita dapatkan dari dunia ini, kita akan syukuri, merasa tenang hati kita, karena tujuan kita bukan dunia. Ya, kita jadikan dunia ini wasilah. Tapi sebaliknya, kalau seorang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, kalau dia dapatkan dikit dari bagian dunia ini, dia akan merasa ya tidak puas. Ya, jadi hendaklah kita merubah cara pemikiran kita. Ya, kita mencari ma'isha untuk menghidupi keluarga kita, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ma'isha tujuannya adalah untuk memudahkan kita beribadah, sehingga tak kala kita mencari ma'isha itu diberkahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamin. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya.